cintamu semua derita untukku. Ku pendam hasratku, ku coba untuk mengenamu. Dengan sikapmu yang selalu mengabaikan semua yang ku perbuat untuk dirimu, untuk cintaku. Tapi takkan ku akhiri hubungan cinta ini, karena kau sanggup untukku, untuk hidupku. Ku bosan dengan sikapmu yang selalu mengabaikan semua yang ku perbuat untuk dirimu, untuk cintaku. Tapi takkan ku akhiri cinta ini, karena kau sanggup.